Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ أَيُّهَا الْأَحِبَّاءُ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الْحَمْدُ لِلَّهِ. Langsung saja untuk menyingkat waktu, sebagaimana dalam sesi yang pertama kita sudah mendengar penjelasan akan wajibnya ketaatan kepada pemerintah, kemudian diikuti dengan penjelasan haramnya al-khuruj, memberontak keluar dari ketaatan, membangkang kepada pemerintah kaum muslimin, yang mana dalam tema kita itu disebut dengan revolusi. Tayyib, dan di dalam bahasa Arab revolusi itu diistilahkan dengan as-saurah. Diistilahkan dengan as-saurah. Kemudian sedikit saya akan menyinggung tentang makna revolusi, yang mana dari definisi pengertian revolusi ini kita akan mulai membahas fokus kepada kerusakan dan akibat jelek dari sebuah revolusi. Sebagaimana yang ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, revolusi adalah perubahan ketatanegaraan, pemerintahan, atau keadaan sosial yang dilakukan dengan kekerasan. Fokus kita adalah pada kata kekerasan. Ketika dilakukan dengan kekerasan, apa maknanya? Di belakangnya akibatnya adalah sesuatu yang tidak nikmat, sesuatu yang kurang baik. Kekerasan seperti dengan perlawanan bersenjata dan seterusnya. Kemudian terkait dengan kata dalam tema, kata lain dalam tema yaitu makar, sebagaimana disebutkan dalam kamus yang sama, tayyib, makar adalah tipu muslihat. Demikian pula akal busuk. Tayyib, kalau demikian pengertiannya, tayyib, maka kita bisa memperkirakan bagaimana nanti akibatnya. Makar adalah akal busuk, demikian pula tipu muslihat. Dan definisi yang kedua, pengertian yang kedua dari makar adalah perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintah yang sah. Perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintah yang sah. Dan kita bisa memperkirakan apa itu makna dari menjatuhkan. Ya. Beda kalau misalnya orang di atas diminta turun. Mas, tolong turun sebentar. Berbeda kalau orang yang duduk di atas itu dijatuhkan. Ya. Taib. Ini terkait dua kata yang ada di dalam tema dan judul muhadharah kita. Kemudian, karena fokus kita adalah masalah kerusakan dari ats-tsaurah atau revolusi, di sini akan saya bawakan sebelum kita menunjukkan contoh-contoh kerusakannya beberapa kalam ulama yang mana di situ menggambarkan bahwa revolusi memang buntutnya, buahnya adalah kerusakan, adalah kesengsaraan, adalah kepedihan, adalah kejelekan, dan seterusnya. Tayyib, yang pertama adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di dalam kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Beliau mengatakan, walihada kanal masyhuru min madhhabi ahli sunnati annahum la yarawnal khuruja alal a'immati wa qitalahum bisayfi. Oleh karena itu, di antara yang masyhur dari madhab, akidah, keyakinan, prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah mereka tidak keluar dari ketaatan kepada pemerintah, tidak menentang dan tidak memberontak kepada pemerintah, serta tidak memerangi mereka dengan senjata. Baik. Wa in kana fihi dhulmun, meskipun di dalam pemerintah itu sendiri ada kedzaliman pada mereka, pemerintah kaum muslimin itu ada kedzaliman. Meskipun seperti itu, sebagaimana yang tadi sudah antum dapatkan insyaallah tentang akidah ahli sunnah, bagaimana mereka berprinsip dan bersikap kepada pemerintah kaum muslimin. Sebagaimana prinsip ini ditunjukkan oleh ahadis as-sahihah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan berdasarkan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata berikut ini yang kita garis bawahi. Li'annal fasada fil qitali wal fitnah a'dham minal fasadil hasili bidzulmihim biduni qitalin wala fitnah. Karena kerusakan yang terjadi ketika adanya pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin itu lebih besar dibandingkan kerusakan yang terjadi ketika pemerintah dalam keadaan zalim tersebut tapi tidak diperangi. Kaum muslimin bersabar, maka itu lebih baik ketika pemerintah zalim. Selama mereka muslim, meskipun mereka zalim, kaum muslimin memilih taat dan bersabar. Tentunya taat dalam hal ma'ruf, taat dan bersabar, tidak memberontak kepada mereka. Ini lebih baik. Kalau mereka mengangkat senjata memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, maka kata Syekhul Islam, al-fasad a'dham, kerusakannya lebih besar. Kerusakannya lebih besar. Dan mungkin nanti akan jelas bagaimana bentuknya dengan contoh. Sebelum saya lanjut, Ustaz Fauzan, nanti sampai jam berapa? Sebelas. Hah? Lebih 15. Baik. Kemudian Nukilan yang kedua di sini adalah nukilan dari Al-Imam Ahmad rahimallahu taala. Ketika di masa beliau terjadi suatu perkara yang menyebabkan atau yang membangkitkan keinginan sebagian orang, sebagian kelompok untuk melawan pemerintah. Tayib. Mungkin antum sering mendengar kisah ini, tetapi tidak apa-apa kita ulang di sini sebagai murajaah. Maka ada seseorang yang bertanya kepada Al-Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah, ma taqulu fil khuruji ma'a haula'il qaum?" Tayib, kisah ini atau kejadian ini diriwayatkan oleh Al-Khallal. Tayib. Wahai Abu Abdillah, bagaimana menurutmu kalau kita keluar memberontak kepada pemerintah bersama orang-orang tersebut? Orang-orang yang sudah berkumpul ingin melaksanakan dan meniatkan hal itu. Tapi bagaimana kalau kita bergabung bersama mereka? Fa'angkara dzalika alaihim. Maka Imam Ahmad mengingkarinya. Mengingkarinya. Wa ja'ala yaqul, dan mengatakan, subhanallah ad-dima ad-dima. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam peristiwa itu, dalam perkara itu, taruhannya adalah darah. Hati-hati dari darah. Darah siapa? Mas? Darah kaum muslimin. Ya. Bukan darah sapi. Kalau darah sapi nanti kita nyembelihnya. Ini darah kaum muslimin. Sementara satu muslim, satu mukmin lebih mahal dari Ka'bah. Iya kan? Bagaimana kalau perang antara sesama kaum muslimin? Berapa muslim yang akan terbunuh? Maka Imam Ahmad mengingatkan ad-dima ad-dima. Tayib. La ara dzalika. Aku tidak berpendapat, tidak setuju dengan perbuatan itu. Wala amuru bihi, dan tidak pula aku memerintahkannya, menyerukannya. As-sabru ala ma nahnu fihi khairun. Kesabaran kita dalam keadaan ini, yang sekarang ini, dalam keadaan kita ini khairun minal fitnah. Lebih baik daripada fitnah yang akan ditimbulkan oleh mereka nanti. Bagaimana? Kira-kira seperti apa? Yushfaku fiha dima. Tertumpah padanya darah kaum muslimin. Apakah cukup ini? Tidak, kata Imam Ahmad. Yustabahu fiha al-amwal. Harta-harta akan dirampas. Wayuntahaku fiha al-maharim. Kehormatan-kehormatan akan dilanggar. Terbukti tidak ini? Mas, terbukti tidak? Ketika terjadi gejolak revolusi, demikian, ya kan? Seperti yang digambarkan oleh Imam Muhammad. Harta tertumpah, banyak kaum muslimin terbunuh. Darah tertumpah, banyak kaum muslimin terbunuh. Kemudian harta-harta dirampas. Ya. Kemudian kehormatan-kehormatan dilecehkan. Ya, dilecehkan, dilanggar dan seterusnya. Terlalu banyak kisahnya. Tayyib. Tapi tetap nanti kita akan mencoba menyebutkan sedikit untuk membuktikan. Kemudian yang berikutnya, ini sementara saya nukilkan dulu ucapan-ucapan sebagian ulama, meskipun tidak bisa kita sebutkan semuanya. Kalau kita sebutkan semuanya memakan waktu yang banyak. Tapi sebagian ulama, dari ulama-ulama yang sabik, yang mendahului kita terdahulu, kemudian sekarang kita sebutkan dari ulama-ulama yang satu zaman dengan kita. Di antaranya adalah ucapan Syekh Ibnu Baz ketika terjadi dialog antara beliau dengan seseorang, ada di dalam rekaman, saya ambilkan potongannya. Beliau mengatakan, "Amma tsaurat fala ta'ti bi khairin. Potongan ini sebenarnya sudah cukup. Adapun revolusi, pemberontakan, fala ta'ti bi khairin, tidak mendatangkan kebaikan. Tidak mendatangkan kebaikan. Apa artinya, Pak? Mendatangkan keburukan, kerusakan, kesengsaraan. Ini kata Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala. Fa ahlus saurat, kemudian beliau menjelaskan berikutnya. Fa ahlus saurati fil ghalib yufsidun wala yuslihun. Maka orang-orang yang melakukan pemberontakan, mengajak kepada revolusi, seringnya mereka itu merusak dibandingkan apa? Memperbaiki. Benar enggak Abu Rasid? Setuju enggak? Ya. Baik, kita saksikan ini. Ahlu Taurat yufsidun, seringnya mereka lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Baik. Lagi-lagi saya katakan, contohnya nanti kita akan sebutkan contoh konkretnya. Terlalu banyak contohnya sebenarnya, tapi akan kita sebutkan satu atau dua atau berapa. Kemudian setelah Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Baz adalah ucapan Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah dalam kaset. As-saurat wal inqilabat laysat sababan li islahil ummah. Pemberontakan, revolusi bukanlah sebab untuk memperbaiki umat. Dan yang semakna dengan ini diucapkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bukan sebab untuk memperbaiki umat. Lalu bal sababun li fitnatin wa dha'fil muslimin. Akan tetapi revolusi itu malah menjadi sebab timbulnya musibah dan kelemahan kaum muslimin. Dalam saurat, dalam penggulingan, dalam pemberontakan, dalam revolusi, kalau terjadi di negara muslim, yang perang antara muslim dengan muslim, akhirnya sebagian muslimin meninggal, ya kan? Nyawanya tercabut. Tip. Banyak yang terluka. Harta rusak, ya kan? Dan seterusnya. Lemah mereka akhirnya. Ya. Lemah. Apalagi kalau ternyata yang menang dalam revolusi itu merupakan sebagian kaum muslimin yang memiliki pemikiran menyimpang. Ya. Akan menjadi semakin lemah sisi akidahnya, sisi ibadahnya. Sebagaimana contoh yang nanti akan kita sebutkan terjadi di Iran. Ya. Katanya revolusi Islam yang paling berhasil. Padahal nyatanya adalah revolusi yang paling bobrok. Ya. Iran. Sampai ditulis sebuah kitab yang judulnya Ats-Tsaurah Al-Ba'isah. Revolusi yang menyengsarakan, yang mengenaskan. Ya. Ditulis oleh teman dekatnya Al-Khomeini. Yang nulis teman dekatnya Al-Khomeini. Disebutkan berbagai macam bentuk-bentuk kerusakannya dari waktu ke waktu, tokoh-tokohnya dan seterusnya. Semoga nanti kita bisa menukilkannya. Kemudian di sini ada ucapan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizullah. Ats-Tsaurat fitnatun. Revolusi itu fitnah. Musibah. Lianna tantahi ila su'in. Karena ujungnya, puncaknya adalah kejelekan. Kalau berujung kepada kejelekan, bahagia enggak, Mas Marwan? Enggak bahagia. Jelek, ya kan? Ya, jelek. Tayyib. Tantahi ila su'. Tayyib. As-saurat, kata beliau selanjutnya, as-saurat fauda. Revolusi itu berisi apa? Kerusuhan, keributan. Ya. Iya, Pak, ya. Mas. Benar enggak? Ya. Pernah melihat ya? 1998. Ya, Solo terbakar. Jogja terbakar. Mana-mana terbakar. Ya. Baik. Fauda wa fitnatun wa safku dima'in. Kerusuhan, fitnah, musibah, dan juga apa? Penumpahan darah. Terbukti, terlihat. Baik. Terakhir, saya nukilkan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik. Saling menguatkan ucapan para ulama ini. Demikian pula sebenarnya ulama-ulama yang lain, tapi kita mencukupkan dengan mewakili mereka ini. Beliau-beliau ini. Tayyib rahimahullah wa hafizahu. Tayyib. Beliau mengatakan tajidu syarra wal fasada kullahu fil khuruji ala wulatil umur. Kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, engkau akan menemukan kejelekan, semua kejelekan, semua kerusakan itu ada di dalam revolusi. Ada di dalam pemberontakan. Ini bukan saya yang ngomong. Tapi siapa? Mas Ahmad? Siapa? Siapa yang ngomong? Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala. Baik. Madza hasal min qatli Utsman wa min qatli Aliin. Kira-kira apa yang terjadi setelah pemberontakan terhadap Utsman dan setelah dibunuhnya Ali bin Abi Thalib? Ya. Kira-kira apa? Abu Udin. Setelah Khalifah Utsman terbunuh, bagaimana keadaan kaum muslimin? Tayyib, jelek. Tayyib. Mungkin saya singkat. Setelah terbunuhnya Utsman, setelah terbunuhnya Ali, yang dilakukan oleh para pemberontak ini, apa yang terjadi? Munculnya berbagai macam firqah sesat. Rafidah, ya kan, Syiah, Abdullah bin Sabah, Khawarid, ya kan? Dan seterusnya muncul. Ini dari sisi agama, juga dari sisi-sisi yang lain. Ya. Tayyib. Maka Syekh mengatakan, "Maka kasal, apa yang terjadi setelah itu? Kerusakan. Hasala syarru wal fasad. Yang terjadi adalah kejelekan dan kerusakan. Hatta ulaika sufaha alladzina kharaju ala wulati umurihim, sampai pun mereka para orang-orang yang goblok, ya, sufaha, ya kan? Orang-orang bodoh, orang-orang yang goblok. Bukan saya yang ngomong, tapi Syaikh Utsaimin. Saya cuma menerjemahkan. Ya. As-sufaha alladzi kharaju ala wulati umurihim, yang keluar memberontak kepada pemerintah mereka. Tayyib, dan merebut kursi mereka, meskipun dan mereka menamakannya dengan revolusi. Hal aslahu alwada, kata Syaikh Utsaimin, bertanya, apakah mereka memperbaiki keadaan? Tidak. Tidak. Sampai pun Khomeini yang mengatakan sukses dengan revolusinya, tapi nyatanya mengerikan setelah terjadinya revolusi. Salah satu bentuk contoh yang ada, satu dolar Amerika waktu itu sebelum pemberontakannya Khomeini adalah 7 real Iran. 7 real Iran. Ya. Setelah pemberontakannya Khomeini, 1 real menjadi 9.400 real. 1 real, 1 dolar menjadi 9.400 real. Berapa kali inflasi mata uangnya? Sekian lipat, ya kan? Ya. Indonesia masih kalah. Ya kan? Dari 3.000 menjadi 8.000. 9.000, kemudian 13.000. Ini dari 7 real menjadi berapa? 9.000. Ya. Kemunduran dari sisi ekonomi baru. Belum yang lainnya. Baik. Apakah mereka memperbaiki keadaan? Memperparah keadaan. Ya, dimanapun, bahkan di Yaman yang kita saksikan. Ya. Dulu 100 dolar itu sekitar 16-18 ribu real Yaman. Setelah adanya apa? Mereka revolusi ini yang memakan waktu sekian lama, kemudian Syiah memberontak ini, itu menjadi 30 ribu ke atas, dua kali lipat. 30 ribu sampai 40 ribu. Sampai uang real itu habis. Ini yang cerita kepada saya, kalau antum pernah dengar namanya, Ustadz Abdul Hakam yang baru saja pulang. Tayib. Begitu keadaannya. Belum masalah bunuh-bunuhan itu nanti. Yang penting apakah mereka memperbaiki keadaan? Tidak. Tidak memperbaiki keadaan. Tayib. Kata Syekh, la abadan. Tidak selamanya. Bal muta'ammil yajid annal wad'a alladhi kana fi sabiq khairun mimma huwa alaihi al'an. Bahkan orang yang merenungkan keadaan setelah revolusi dan sebelum revolusi, membandingkan keadaan yang sebelum revolusi lebih baik dibandingkan keadaan setelah revolusi. Ya. Benar enggak Mas Joko? Ya. Tenan toh, luwih enak zamanku toh. Ya. Tip, saya cuma baca itu loh ya. Ya, luwih enak zaman tu toh. Ya, zamanku toh. Tip. Sebelum revolusi lebih baik dibandingkan setelah revolusi. Ini sebagian nukilan dari ulama yang menunjukkan betapa rusaknya apa? Revolusi. Tidak mendatangkan apa? Kebaikan. Tidak mendatangkan kebaikan. Baik. 10 menit lagi buat saya. Sebenarnya saya menyiapkan kisahnya Utsman dari awal, bagaimana para pembunuh Utsman ini membuat makar dan seterusnya, tapi waktunya tidak cukup, saya lompati saja, tidak apa-apa ya. Intinya ada beberapa tokoh. Kenapa saya menyebutkan tokoh? Intinya ketika ada revolusi itu mesti ada tokoh-tokohnya. Ya. Orang-orang yang membunuh Utsman itu diteliti dalam buku-buku sejarah, itu ditemukan ada 22 orang tokoh. Dan di antara 22 orang ini pentolannya ada 5 orang. Pentolannya ada 5 orang. Mungkin saya sebutkan yang 5 orang ini. Yang pertama bernama Al-Ashtar. Malik bin Al-Haris Al-Ashtar. Dari daerah Kufah. Ya, Kufah itu daerahnya orang-orang Syiah. Kemudian Muhammad bin Abi Bakar. Dayib. Ini dari Mesir. Kemudian Muhammad bin Abi Hudzaifah. Ini juga dari Mesir. Yang keempat, Umar Ad-Da'i. Dayib. Luput daerahnya. Yang terakhir, yang kelima adalah Abdullah ibnu Sabah. Ya, kalau ini antum kenal kan? Ya, sering mendengar toh Abdullah ibnu Sabah. Ya, otak dari berbagai macam kerusakan. Ya, ini kalau Abdullah bin Sabah ini pindah-pindah dia. Pernah di Kufah, pernah di sini, pernah di sana, pernah di sana. Akhirnya dia di Mesir. Ya, akhirnya dia menjadi di Mesir dan kelakuannya memiliki kelakuan yang sangat parah. Ya. Dia menghasut orang-orang Mesir untuk mencela Utsman. Ya, menfitnah Utsman. Utsman itu begini, begini, begini, begini. Kemudian nulis surat, dikirim ke Basra, dikirim ke Kufah, dikirim ke teman-teman yang ada di sana, kemudian mereka bergerak. Nah, bikin opini. Utsman itu begini, begini, begini, begini. Lihat itu, begini, begini, begini. Nah, intinya apa? Membikin keruh keadaan. Nah, ini. Artinya, melalui mereka berbuat makar, berbuat tipu muslihat, memalsukan, dan seterusnya. Nah, itu mereka. Kemudian menghasut masyarakat, akhirnya mereka apa? Benci kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Dah awal saya ceritakan secara singkat. Setelah mereka terhasut, kemudian mereka diajak berkumpul, kemudian berangkat dengan alasan orang tokoh-tokoh ini seakan-akan mereka itu mau pergi haji. Memang perginya pas waktu haji, tapi perginya bukan ke Mekah, ke arah Madinah. Haji itu di Mekah, tapi kok ke Madinah? Berarti tujuannya lain ini. Ternyata mereka mau mendemo Utsman. Ya, datang ke sana Utsman, kemudian memberikan tuntutan dan sebagainya. Ya, dikabulkan sama Utsman. Ya sudah, nanti Amir yang ada di Mesir saya akan ganti. Ini saya akan perbaiki, ini diperbaiki, ini perbaiki. Sebenarnya tuntutan mereka kan yang mereka ajukan sudah dipenuhi. Berjalan mereka pulang. Karena di dalam orang-orang ini ada yang enggak tahu apa-apa, cuma apa? Terhasut. Ya. Kemudian ada yang tokoh. Baik. Akhirnya mereka pulang. Tapi ada dua orang yang tinggal. Ada dua orang yang berada di Madinah. Al-Ashtar. Mana tadi? Yaitu Al-Ashtar, Malik Al-Ashtar, kemudian Hakim Ibn Jabalah. Kedua tokoh ini berada di Madinah. Padahal orang-orang ini sudah pulang. Setelah mendengar tuntutannya dikabulkan, pulang mereka. Tapi orang-orang ini membuat surat palsu. Makar berikutnya. Surat palsu disamakan dengan tulisan dari tukang tulisnya Utsman, kemudian dikirim ke orang-orang tersebut. Marah mereka. Balik lagi ke Madinah. Ya. Artinya orang dua orang ini berhasil menghasut lagi, balik lagi. Singkat cerita, tuntutan demi tuntutan yang akhirnya mereka mengepung Utsman, kemudian lompat masuk, ada sekitar 14 orang masuk, kemudian membunuh Utsman. Ya, kemudian membunuh Utsman. Maka sebagaimana kata Syaikhul Muslimin rahimahullah, setelah itu apa yang terjadi? Apakah keadaan makin baik? Ya. Tidak. Keadaan makin baik? Tidak. Tayib. Sekarang kita sebutkan contoh konkretnya. Contoh konkret ini saya ambil dari kisah yang ada di Iran. Ya. Karena Iran menyebut diri mereka adalah revolusi yang berhasil. Bahkan ada orang-orang di belahan dunia lain yang tertipu, ya kan? Bahkan di Indonesia sendiri. Ada sebagian orang tua menamai anaknya siapa? Khomeini. Ya. Karena saking salutnya sama Khomeini. Ya. Padahal Khomeini ketika mati telanjang dia. Iya kan? Ketika diusung jenazahnya, ditarik-tarik sama pengikutnya, ditarik-tarik anunya, kafannya, ya kan? Akhirnya apa? Tidak berpakaian. Faldihah, ya, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Baik. Ini kisah sebagian yang terjadi di Iran setelah revolusi. Yang pertama dalam hal ibadah. Disebutkan oleh Ahmad Al-Matari, ini orang Yaman, memiliki kitab yang berjudul Musyahadati fi Iran, Kesaksianku di Iran. Dan Syekh Mukbil menukil dari orang ini dalam kitab beliau yang berjudul Al-Ilhad Al-Khumeini. Ya, kalau antum punya kitabnya bisa merujuk pada halaman 311. Ahmad Al-Matari ini mengatakan, bercerita, aku melihat banyak sekali orang Iran di siang hari pada bulan Ramadan tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Artinya apa? Setelah revolusi mengalami kemunduran dalam hal agama atau tidak? Mengalami kemunduran. Tidak berpuasa mereka. Bahkan banyak orang bercerita kepada Ahmad Al-Mathari ini, sekitar 95% dari rakyat Iran tidak puasa. Bayangkan coba. Makin baik atau makin bobrok mereka? Hah? Makin bobrok, ya kan? Makin rusak mereka. Padahal puasa rukun Islam yang keberapa, Mas? Ketiga, di antara salah satu rukun Islam, ya kan? Puasa. Tapi mereka tidak puasa. Baik. 95%. Ada yang mengatakan 70%, ada yang mengatakan 80%. Katakanlah 70%. Banyak enggak itu? Banyak enggak, Mas? Banyak, separuh lebih, ya kan? Hampir 3/4-nya. Baik. Kata dia, inilah negara Syiah Rafidhah. Dan aku memasuki beberapa masjid di bulan Ramadan, tidak aku temukan kecuali 3 atau 4 orang saja. Pada bulan apa ini, Mas? Bulan Ramadan. Berapa orang? 3 atau 4 orang. Bayangkan bulan Ramadan. Kira-kira kalau bulan bukan Ramadan kayak apa? Hah. Ini Ramadan ini. Kalau di luar Ramadan kayak apa coba? Baik. Kerusakan berikutnya. Kemudian 3 atau 4 orang itu dan masing-masing sholat sendiri-sendiri. Sudah masjid gede, isinya 3 orang, masing-masing sholat dewe-dewe. Ya, sholat sendiri-sendiri. Tayyib. Kata dia, dan semua masjid seperti ini. Semua masjid seperti ini. Padahal penduduk Tahran atau Teheran itu 15 sampai 17 juta. Waktu itu, waktu Syekh Mukbil masih hidup, tahun 2001. Iya kan? Syekh Mukbil kan kita anggap aja akhir dari hayat Syekh Mukbil, ya kan? Syekh Mukbil kan meninggal tahun 2001, iya enggak? Kurang lebih. Ya. Penduduknya 15 juta. Ya, 15 juta. Tapi isi masjidnya 3 sampai 4. Parah enggak? Parah banget. Ya. Parah pakai banget. Kemudian, dan aku tidak menemukan satu masjid pun di Teheran ditegakkan sholat Jum'ah. Di masjid maksudnya ya. Di masjid, mereka tidak melakukan sholat Jum'ah di masjid. Di Teheran ini. Ya. Tetapi mereka melakukannya di halaman kampus. Ya. Masjidnya dialihfungsikan. Ya. Dianggurkan. Mereka lebih memilih sholat di mana? Halaman kampus. Ya. Kemunduran. Ini dalam hal ibadah. Kedua, dalam hal akhlak. Baik, akhlak dan bagaimana masyarakat Iran. Saya singkat. Baik. Dari laporan PBB. Oh, sembah-mbah PBB ini. Laporan PBB tahun 2005. Baik. Bahwa penduduk Iran adalah termasuk penduduk yang paling banyak apa kira-kira Brosit? Pecandu narkoba. Paling banyak dunia. 30% dari jumlah penduduk adalah pecandu narkoba. 30%. Sepertiga penduduk. Ya. Artinya setelah revolusi mereka jadi muslim yang taat atau mereka jadi pemabuk? Jadi pemabuk mereka. Iya kan? Tayyib. Ini dari sisi narkoba. Dan kita lihat sebagian negara-negara yang mengadakan revolusi, narkoba makin merajalela. Ya, antum lihat sendiri, saya enggak perlu menyebutkan. Tayyib. Kemudian laporan yang lain. Di Iran itu paling banyak penyebaran narkobanya dan keterjangkitan AIDS bertambah tiap tahunnya. Selain narkoba ada AIDS. Kok bisa AIDS ini? Nah, ini baru saya sebutkan. Ada sebab AIDS-nya. Tip. Kalau narkoba tadi kan pakai jarum suntik, ya kan? Nah, AIDS bisa masuk lewat situ. Ini sebab yang lain adalah tip. Sama tadi, PBB tadi. Di Iran ditemukan ada 500.000 apa itu? PSK. 500.000. Di Teheran 85.000 Ya, sempat-sempatnya ngitung. Kemudian ada 250 lokalisasi. Bahkan sebagian lokalisasi dimiliki langsung atau terkait langsung dengan salah seorang pejabat. Nah, tayyib. Ini sebagian bentuk kerusakan yang ada di Iran. Kalau terkait dengan ekonomi sudah saya sebutkan tadi, ya kan, masalah uang. Sekarang sebagian yang disebutkan oleh Syekh Dr. Musa Al-Musawi, teman dekatnya Khomeini. Tayyib. Di antaranya adalah kerusakan negara yang menyeluruh dalam segala bidang. Ya. Kemudian yang kedua, menghukum mati para remaja putra dan putri yang belum mencapai balig. Kejahatan bukan ini. Ya, makin jahat mereka, makin beringas. Menghukum mati para orang tua yang telah berusia lebih dari 80 tahun. Ya. Pembasmian ini namanya. Kemudian membunuh ribuan warga dari kaum yang berbeda, yang bukan Syiah. Ya, antum pernah lihat Iran, Irak? Nah, sudah. Itu di YouTube banyak sekali. Nah, kalau antum kenal YouTube. Nah, kalau saya sendiri cuma dapat nukilannya. Tayyib. Kemudian dalam 100 menit ada proses pemenggalan 100 orang. 100 menit dijejer mungkin 1 menit deng deng deng. Nah, gitu. Seperti di Yaman ketika orang-orang Syiah melakukan pemberontakan. Ya, sampai tanah itu jadi merah pasirnya. Tayyib. Kemudian korban yang sekian banyak dan seterusnya, maka sampai Musa Al-Musawi ini mengatakan, aku tidak yakin ada satu kuburan pun yang akan menerima ajakan Khomeini untuk revolusi. Orang mati aja gak mau, apalagi yang hidup. Kalau mengetahui apa? Mengetahui hasilnya. Kalau mengetahui hasilnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang saya bisa sampaikan secara singkat. Mudah-mudahan ini mengingatkan kepada kita akan bahaya revolusi. Syekh Utsaimin mengatakan, jika mau bersabar, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, melalui taat kepada pemerintah, kemudian bersabar, lakana khairon katsira, kata Syekh Utsaimin. Niscaya itu akan kebaikan yang sangat banyak. Ya, isbir. Kata Imam Malik juga demikian kan? Isbir, nasbir alaih, nasbir. Nah, gitu kan? Sabar. Tayyib. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.